بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara dan kita sampai pada halaman 182. وهذه كتب ابن القيم رحمه الله البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري. Berita-berita gembira tentang ciri-ciri nabi yang akan datang cocok sekali, tepat sekali seperti apa yang disebutkan dalam Sahih al-Bukhari. Yakni membahas atau melanjutkan yang kemarin, kita sudah bacakan beberapa ucapan-ucapan di dalam kitab Isyia atau Isyia, yang di sana disebutkan bahwa Nabi SAW yang akan datang ciri-cirinya begini, begini, begini. Ternyata hampir semuanya ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka sekarang kita tambah satu lagi riwayat dalam Sahih Bukhari yang langsung disebut oleh Abdullah bin Amr dengan berita dari Taurat di zamannya. Ini Taurat yang mereka ketahui saat itu dari Yahudi. Anahu qila li Abdullah bin Amr. Pernah dikatakan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, akhbirna ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. Beritakan kepada kami tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang ada dalam Taurat. Faqala, maka dijawab oleh beliau, innahu lamawsufun fi at-Taurah biba'di sifatihi fil Quran. Perhatikan ucapan sahabat yang mulia ini dalam Sahih Bukhari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau tersifati di dalam Taurat dengan beberapa sifat-sifat yang ada dalam Quran. Di dalam Taurat disifati, ternyata dalam Al-Quran juga ada. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, yang mengayomi, membimbing orang-orang ummi, orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan waktu itu orang-orang Arab di Mekah tidak membaca, tidak menulis. Artinya ummi, persis seperti yang digambarkan dalam Taurat bahwasanya nabi yang akan datang ini mengayomi, membimbing umat yang ummi. Anta abdi wa rasuli, samaitukal mutawakkil, engkau hambaku dan rasulku. Aku namakan engkau dengan mutawakkil. Laisa bifadzin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq. Bukan orang yang keras, kasar, bukan pula orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, walakin yajzi bisayyi'atil hasanah. Dia tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa ya'fu wa yaghfir, maafkan dan mengampuni. Walan aqbidahu hatta uqima bihil millah. Dan aku tidak akan matikan dia, enggak akan wafatkan dia sampai aku tegakkan agama ini dengan sebabnya. Al-millatal auja, hingga diluruskan agama yang telah bengkok. Fa'aftahu bihi a'yunan umya, maka aku akan buka mata-mata yang buta, dan aku akan buka telinga-telinga yang tuli, adhanan summa, wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Bi'ayyakulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lihat hadis ini. Artinya barakallahu fikum, kalimat-kalimat atau sifat-sifat Nabi yang ada dalam Taurat ada persis di dalam Quran dan ada persis dalam hadis-hadis sahih. Kata-katanya bahkan hampir sama. Wa qawluhu, dan ucapannya inna hadza fit Taurat, ini adalah di dalam Taurat atau tersifat di dalam Taurat. Bisa jadi yang dimaukan adalah Taurat al-Mu'ayyanah, Taurat yang tertentu, yaitu benar-benar kitab Taurat yang turunkan kepada Musa alaihissalam. Allati hiya kitabu Musa, yang merupakan kitabnya Nabi Musa. Fa inna lafdz Taurat wal Injil wal Quran waz Zabur, karena lafaz-lafaz kalimat-kalimat Taurat, kalimat Injil, kalimat Quran, kalimat Zabur, kadang-kadang yuradu bihil kutubul muayyana taratan, kadang-kadang dimaukan adalah buku-buku atau kitab-kitab tertentu. Tetapi kadang-kadang yuradu bihil jins, kadang-kadang pula bukan kitab tertentu tetapi kitab Allah secara umum. Sehingga Injil maknanya kitab Allah, Al-Quran maknanya kitab Allah, Zabur juga namanya kitab Allah, Taurat juga kitab Allah. Baik. Fayu'abbar bilafdil Quran anil Zabur. Sehingga kadang-kadang kalau dengan makna yang kedua, Zabur bisa disebut Quran. Wabilafdil Taurah anil Quran. Dan kadang-kadang juga Taurat disebutkan yang dimaksud Al-Quran. Ini Al-Quran dijuluki Taurat. Dengan lafaz Injil anil Qur'ani ayodan. Dan kadang-kadang Quran dinamakan Injil, Injil dinamakan Quran, dan seterusnya. Mengapa? Karena sama-sama kitabullah. Sama-sama bermakna secara bahasa adalah kitab al-munazzal, kitab yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam hadis sahih dari Nabi SAW, disebutkan khuffifa ala Dawud alaihi salam al-Qur'ana, diringankan untuk Nabi Dawud alaihi salam al-Qur'an. Fakana ma baina an tusraj dabatuhu ila an yarkabaha yaqra al-Qur'an, sehingga beliau sejak kuda itu ditambatkan sampai ditunggangi dia membaca al-Qur'an. Nabi Daud membaca Quran, Quran yang mana? Iya kan? Yang dimaksud adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dijuluki Quran juga. Baik, lughatan secara bahasa. Berarti tentunya Qurannya adalah Qurannya Nabi Daud. Apa Qurannya Nabi Daud? Zabur. Fal muradu bihi Quranuhu alaihi salam wa huwa Zabur. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah Qurannya beliau, Qur'annya Nabi Daud, yaitu Zabur. Sehingga barakallahu fikum, ada catatan di sini, apakah Taurat, Injil yang dimaksud di dalam ucapan tadi kitab tertentu, atau maknanya adalah secara umum. Wa kadzalika qauluhu fil bisyarah allati fit Taurat. Demikian pula ucapannya dalam kalimat kabar gembira yang ada dalam Taurat. Nabiyan uqimu li bani Israel min ikhwatihim unzila alaihi Tauratan mithla Taurati Musa. Perhatikan di sini. Seorang Nabi yang dibangkitkan untuk bani Israel dari saudara-saudara mereka sendiri, diturunkan kepadanya Taurat seperti Tauratnya Musa. Nah, sekarang Taurat dengan maksud apa? Injil. Akan datang nanti Nabi yang ditegakkan dibangkitkan di tengah mereka yang akan mendapatkan Taurat seperti Tauratnya Musa. Disebut dengan Taurat. Padahal tentunya Taurat bagi Nabi Musa. Tapi disebut Nabi tadi mendapatkan Taurat seperti Tauratnya Nabi Musa. Berarti kadang-kadang nama Taurat adalah untuk semua kitab-kitab. Nama Injil kadang-kadang untuk semua kitab-kitab. Nama Quran juga kadang-kadang dipakai untuk semua kitab-kitab yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadzalika fi sifati ummatihi. Demikian pula pada sifat umatnya SAW dalam kutubul mutaqaddimah, dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ana jiluhum fi sudurihim. Nabi menghabarkan tentang sifat-sifat umat terdahulu dengan kalimat ana jiluhum fi sudurihim. Injil-injil mereka di dada-dada mereka. Apa yang dimaksud? Apakah Injil yang tertentu yang diturunkan kepada Nabi Isa? Tidak. Maknanya kitab Allah yang Allah turunkan pada mereka itu ada di dada-dada mereka. Makanya dijamakkan. Orang-orang terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan pada nabi-nabi mereka, itu mereka hafal. Sehingga bukan di tulisan, tapi di dada-dada mereka. Sehingga dijamakkan. Dibentuk dengan bentuk jamak. Injil menjadi anajil. Anajiluhum fi sudurihim. Injil-injil mereka. Di dada-dada mereka. Dulu. Sekarang mereka tidak bisa menghafalnya. Mengapa? Bukan hanya ketidakmampuan mereka. Tetapi karena hampir mustahil untuk menghafal. Karena setiap Injil yang satu dengan yang lain berbeda. Kata-katanya berbeda, bahasanya juga berbeda, yang mau dihafalkan yang bahasa mana. Demikian pula terjemahannya beda-beda lagi. Bahkan karangannya beda-beda lagi. Ada Injil Mata, ada Injil Luka, ada Injil Barnaba, yang mereka bilang Barnabas, Matius, Lukas, dan lain-lain. Sehingga mau dihafalkan, sekian banyaknya dihafalkan dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam kata-kata, dengan berbagai macam terjemahan, akan sulit dan mungkin dikatakan hampir mustahil mereka hafalkan. Tetapi dulu anajiluhum fi sudurihim, Injil-injil mereka di dada-dada mereka. Asyahid yang menjadi bukti pada pembahasan kita adalah berarti Injil tadi bukan Injil tertentu, tetapi semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan pada mereka dulu mereka hafalkan. Faqauluhu akhbirni bi sifati Rasulullah SAW fit Taurat. Khabarkan kepada kami, khabarkan kepadaku wahai Abdullah ibn Amr bin Al-As tentang sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat. Taib, Taurat yang mana ini? Taurat yang sifatnya umum atau Taurat yang bermakna Taurat yang pernah diturunkan pada Nabi Musa? Ima an yuridu Taurat al-mu'ayyanah au jinsil kutubil mutaqaddimah. Ima yang dimaksud adalah Taurat yang tertentu yang pernah diturunkan kepada Musa alaihi salam, atau jinsul kutub, atau jenis kutub-kutub terdahulu. Coba terangkan dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau diterjemahkan dengan makna pertama, coba khabarkan kepadaku tentang sifat Nabi Muhammad SAW di dalam Tauratnya Musa. Itu makna pertama, kitab tertentu. Kalau dengan makna kedua, berarti maknanya coba terangkan kepadaku sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu, manapun itu. Karena Tauratnya sifatnya ammah. Dari Taurat-Taurat yang dulu, maksudnya kitab-kitab terdahulu. Wa 'ala taqdiraini. Dan atas dua takdir tadi, dua anggapan-anggapan makna pertama ataupun anggapan makna kedua, ijabatu Abdullah ibn Amr, jawaban Abdullah ibn Amr, bima huwa fit Taurat, dengan apa yang ada di dalam Taurat. Ay allati hiya a'ammu minal kitabil mu'ayyan, yaitu dalam kitab terdahulu yang lebih umum dari sekedar kitab tertentu. Fa inna hadzal ladzi dzakarahu laisa fit tauratil muayyanah, karena yang disebutkan itu tidak ada di dalam kitab Taurat yang tertentu. Bal huwa fi kitab Isya'ya kama hakainahu anhu. Ternyata kalimat itu ada di dalam kitab Isya'ya yang sedang kita bahas. Di dalam kitab Isya'ya. Kama hakainahu anhu. Sebagaimana kita sudah bacakan di halaman sebelumnya beberapa pertemuan yang lalu. Waqad tarjamuhu aidan bitarjamatin ukhra. Dan mereka sudah menterjemahkannya dengan berbagai macam bahasa-bahasa lain. Fiha ba'du ziyadah. Pada terjemahan itu ada tambahan-tambahan. Di antaranya ada kalimat abdi wa rasuli alladhi surrat bihi nafsi. Ini dalam Isya'ya. Mereka kaum Nasrani yang mempelajari Isya'ya akan tahu. Mereka para ahlul kitab, pendeta-pendetanya, mungkin ulamanya, ya, akan tahu kalimat ini. Di sana disebutkan abdi wa rasuli alladhi surrat bihi nafsi. Hambaku dan rasulku yang membahagiakan diriku. Ada kalimat yang membahagiakan diriku. Beda sedikit. Tetapi jelas ada dalam hadis yang tadi kita baca. Abdi wa rasuli. Dia hambaku, dia rasulku. Cuma di sini ada tambahan. Alladhi surrat bihi nafsi. Yang membuat hatiku bahagia atau buat diriku bahagia. Unzila alaihi wahyi. Yang diturunkan kepadanya wahyuku. Fayadhar fil umami adli. Maka tampaklah pada umat-umat keadilanku. Wa yusihim bil wasaya. Dan mewasiatkan kepada mereka wasiat-wasiat. La yabhaku. Dia tidak tertawa terbahak-bahak. Wa la yusma' sautuhu fil aswaq. Dan tidak terdengar suaranya di pasar-pasar. Ini juga sama dengan riwayat yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari. Di dalam kitab Isya'ya disebutkan tidak terdengar suaranya di pasar-pasar. Tetapi di dalam kitab di dalam hadis yang sahih tadi bahwasanya kata Abdullah bin Amr di dalam Taurat disebutkan bahwa nabi tersebut tidak menjerit di pasar-pasar. Artinya tidak seperti tukang obat kalau sekarang. Atau tidak seperti orang yang menawarkan barang murah, murah, murah. Ya, dua real, dua real. Tidak juga seperti penyair-penyair saat itu yang di pasar-pasar itu penyair. Berdiri di tempat-tempat tinggi, seperti mimbar-mimbar. Kemudian dia membaca syair dengan suara keras agar terdengar orang banyak. Memuji orang yang ini, memuji orang yang itu, memuji kabilah yang ini, memuji kabilah yang itu untuk dapat uang. Maka disebutkan di dalam Isya'ya, di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Isya'ya disebutkan kalimat dan nabi tersebut bukan yang menjerit di pasar-pasar untuk cari uang, cari dunia. Yaftahul uyunal uwar. Perhatikan terjemahannya. Yaftahu al-uyun al-uwar. Yang akan membuka mata-mata yang juling. Taib. Yang di sana tadi. Dalam hadis sahih. Yang membuka mata-mata yang buta. Sangat miripnya. Wal-adhan al-summa. Ini malah persis. Dan membuka telinga-telinga yang tuli. Wa yuhyil qulub al-ghulfa. Dan membuka atau menghidupkan hati-hati yang tertutup. Ini juga persis sama. Wa ma u'tihi la u'tihi ahada. Apa yang aku berikan padanya, enggak pernah aku berikan pada siapapun. Yahmadullahu hamdan jadida. Yati bihi min aqtaril ardi. Yang akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baru lagi. Yati bihi min aqtaril ardh, yang akan datang dari seluruh penjuru dunia. Wa tafrahul bariyah wa sukanuha, dan masyarakat dan penduduknya atau padang pasir, daratan dan penduduknya gembira. Yuhalliluna Allah ala kulli syarafin, mereka akan bertahlil mengesakan Allah dari seluruh penjuru, seluruh bukit-bukit dan lembah-lembah. Isyarat kemana ini? Isyarat kepada haji. Ketika mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak. Labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la ilaha illallah. Ini barakallahu fikum. Mereka mengumandangkan tauhid, mengesakan Allah dari puncak-puncak gunung, dari bukit-bukit. Yukabbirunahu ala kulli rabiah. Mereka bertakbir di setiap lembah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. La yadu'uf, tidak melemah pujian-pujian mereka kepada Allah. Wala yughlab, dan tak pernah kalah. Wala yamilu ilal hawa, dan tidak akan cenderung kepada hawa nafsu. Musyaffahun wala yudhillu salihin alladhina hum kal qusbah ad-da'ifah. Nabi tersebut tidak akan merendahkan orang-orang saleh yang mereka itu seperti qusbah yang lemah. Bal yuqawwi siddiqin, bahkan memperkuat orang-orang yang siddiq. Wa huwa ruknul mutawadhi'in, dan dia adalah rukn al-mutawadhi'in. Wa huwa nurullahi alladhi la yutfa, dan dia adalah cahaya Allah yang tidak pernah padam. Atharu sultanihi ala katifaihi, tanda sultannya, tanda kekuasaannya ada di antara dua pundaknya. Masya Allah. Hampir semuanya semakna, atau hampir semuanya sama dengan apa yang diberitakan dalam hadis tadi. Kita tinggalkan tadi kalimat musyaffah, karena akan diterangkan berikutnya. Qauluhu musyaffah dengan shin al-mu'jamah, dengan fa musyaddadah, wazannya seperti mukarram. Wahiyya lafzah Ibraniyah, itu adalah lafaz dari bahasa Ibrani. Mutabaqatan lismi Muhammad, dia cocok persis maknanya dengan nama Muhammad. Musyaffah maknanya Muhammad. Maknan wa lafzan, maknanya sama, lafaznya juga satu wazan. Musyaffah Muhammad. Wazan apa? Wazan mufa'al. Wazannya mufa'al. Muqariban, sangat dekat sekali. Mutabaqatun, mutabaqah ka mutabaqati Mu'ad dan Mu'ad. Bal asyadda mutabaqatan, bahkan lebih persis lagi. Naam. Wala yumkin al-Arab an yatalaffadhu biha bilafdil Ibraniyah. Tidak mungkin orang-orang Arab bisa melafadkan lafad Ibraniyah, bahasa Ibrani. Fa innaha bainal ha'i wal ha, karena dia antara ha dengan ha, difathahkan di huruf fa. Bainal dhammati wal fathah, antara dhammah dengan fathah. Wa la yastarib 'alimun min ulama'ihim munsifun annaha mutabaqah lismi Muhammad. Tidak akan ragu orang yang berilmu dari ulama mereka, dari tokoh-tokoh mereka, yang bijak tentunya, yang munsif, tidak akan menolak bahwa kalimat musyaffah maknanya Muhammad. Ikhwan ibn a'azakumullah, yakni yang terpuji. Ibn Qutaybah, berkata Abu Muhammad ibn Qutaybah, musyaffah Muhammad bighairi syak. Makna musyaffah adalah Muhammad tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa i'tibaruhu annahum yaqulun, dan ungkapan tersebut karena mereka berkata syafhalaha, ini bahasa mereka, bahasa Ibrani, syafhalaha. Idza aradu an yaqul alhamdulillah, ya. Jadi mereka kalau bilang puji Tuhan, bahasa Ibrani, mereka akan berkata, syafhalaha. Apa syafhalaha? Syafhanya pujian. Laha ilah. Tuhan. Syafhalaha. Itu maknanya alhamdulillah. Berarti jelas syafah adalah hamd. Pujian. Sehingga alhamdulillah syafhalaha. Wa idza kana alhamd syafhan. Kalau alhamd itu syafhan. Famusyaffah, maka musyaffah jelas maknanya Muhammad. Bighairi syakkin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.